Pa'palakuanna, Suho, Hondongan, 23. Yo lantu-lantu ni doto mahoto na to Yahudi Paulus, anama kadai nawa. Oing ganna kwa sola suwungku, sulela kwa lotemo, ton tapi mahanda pinawangku diolona puang ala ta'ala. Yo suasihan tausan doto Ananias, toke dek diompe na Paulus, usapa sadana Paulus. Puhay na patem, makadan Paulus lako nawa, buang ala ta'ala han numpabalain de pak pogosammu, akasin pak paitangko kalemu, mato-mato tomaseho. Anna mokko kwe tendem pahessa situ pepondongan na Musa, sapok setongan na, tak di situ pepondongan na Musa, indo suako tau usap pasadaku. Ya inggan na to dio hee ne tato'o, maka dalako nawa, akan nontele ko sando to'o na puang ala ta'ala. Natimbain Paulus nawa, o inggan na kwa sola suwungku, tak kuisang kuwa sando to'o. Awana den tisuha ilambat takada dewata nawa, daumpas suwung kada tamen diada lakotopi bawammu. Sapo naisan Paulus nawa, inde lakoto mahoto na to Yahudi, den to ilang kakalibuan na Saduki, anna den to ilang kakalibuan na Parisi. Napulalam makada Paulus na pekasali lako nawa, o inggan na kwa sola suwungku, kau duka to Parisi ya, anak-anak na duka to Parisi. Sapo kau dihoto a akaku katapai ku ua deeng katibangongan na sule tomate. Tapana mak kada susi Paulus, ya kende kasi pengkaan nilan na lala na tulilas Saduki an na tulilang Parisi. Napulala si paampihingan nindo tomak hempum. Aka tulilas Saduki nawaya tak deng katibangongan na sule tomate, tak deng malaika anan itu. Sapo nakatapayasan niya tulilang Parisi. Nasuhung kende kasi kala ang kasalle. Biasa na kanaka tulat tak pepondongan na Musa, tumentama kakalibuan na Parisi kek dek na pasindus si Kihasan nawa. Setongan na, tak deng kilambik kasalaan na indi tau. Akumbay den na nitu, batu haka malaika umpak tulai. Tutuan dadi kasi pengkang kasalle, ia mahea unindo pangulun na sohodadu, akan nawa usi besuyahan Paulus. Lambe uswa sohodadu na lao muala kabahan yang Paulus, tama alala na tabuda, ang nanabawi lako onya sohodadu. Pisanan na benipolay, iya sulem puang Yesus kede-kede diwampe na Paulus, ang nanapatulai nawa. Pumatohoy pinawam mo, akong baso si kabahanya mo ilanin de Yerusalem usabi idio na kaleku, rasusin to duka lalek wak komenda di sabingku lako Roma. Ya tapa na masya, lak biya pakbulo to Yahudi mak mesong kalebu tula, ang namak pinday nawa. Tak tau den lamangan de, batu muihu, ketak pitawali umpatei Paulus. Manilek ba umpelambi inggan na kapala sanduan na matulun na to Yahudi na waam? Puhang kamu kalebu tula, anak ipak pindai kiwa. Tak tau den lamangan de, anamuihu, ketak pitawali umpatei Paulus. Dadi, pak mesa ko inggan na to mahoto, anamuan niak pangulun na sohodadu, lompa pengolopole Paulus tama pak hempungan mua, mato-matola dipengkalo sepole kahakahana, anama laki abunni, tak pilan dak tama pak hempungan mua, anak ipatein. Sapo nahinya na uhena Paulus, anak na sola supun na baine, nawala dia abunni, ya lek bula ko ngyan na sohodadu, anak natulasan ni Paulus. Lambi untambay mesa punggawa na sohodadu Paulus, anak nawan ni, pasola inde taula ko pangulun na sohodadu, akadem pahalu lana tulasam. Ya lekbau na pasola lako. Tapana si Lambi, ya nawami. Natambaya Paulus indo to ditahan nawa. Lau ko pasola inde tau, umpe Lambi ih, pangulun na sohodadu, akadem pahalu lana tulasam. Ya natetel lako sakdenau nya sohodadu, anna nakutanai nawa. Akalang tulasan na. Natimbain nawa. Uda to Yahudi yung kalebu itula, lana pelau ko ano malam pepengolo pole Paulus makale lakuin gana to mahoto, matomato la dipeng kale supole kahakahana. Sapo tak lompati olai, akala biya 40 tau mengawum lompati Paulus. Kawali nung kalebu itula ano mak pindai nawa, tak to dela mengande batu muihu kita pito wali mpati Paulus. Anggahan na ampai katuammu. Ya naswan indo pangulun na sohodadu mak pasule, sapo nawaam. Anggan niya, agak tak sida-sida lamalon tulasan mui lamen na lamua. Den lau kutula sampat tujuh ato. Annamane, un tambay dua punggawa sohodado na pak tulain na wa. Pato kaya dua hatu sohodado akalalako kay sarea kihikiha tetek kasih hende bengi. Lampasola pitu pulo tomak dahan anna dua hatu tomak doke. Patokan ni duka Paulus sanakanaka dah sakiam. Amu pasola manapa yak lako gubernur Felix. Yang papia suha indo pangulum na sohodado, na wa. Butu dikau Claudius Lysias. Mpalanda salamakku lako gubernur Felix toku pak kasallei. Inde tau, nasakka to Yahudi lanapatei. Sapo wartuna lanapatei, yang pasola mak sule sohodadu lawai, ana dilapasannya kakuhingi diwa to Roma. Ya kupasola lako kakalibuan na to mahortok na to Yahudi, ana maladisan aka kasuhungan na ditandai. Lambi kuisami pole, ia na ditandai, akan angga untek kesin na pipondangan na Musa. Sapuk padin do ditandasam, tak dela na polalala dipatei batula ditahungkum. Anna diwana deng kamesan na to Yahudi mak partuju lana patei, na suhung kusosiahan ni na pelambi iko. Mani kusua ingga na to patanda un pelambi iko, anna na tulasan ko aga kasuhungan na anna na patenni. Ya mualam Paulus indo sohodadu, umba susi dipahentaam, anna na bababenyi laku antipatris. Di sana nama siya, inggan na tumakdahan na Napolus, di pabain nung patahu pa lawan na. Anna makpasulay ato tak makdaham lako onyan na sohodadu. Tapa nalandak lako kay sarayin do inggan na tumakdaham, yung behusihan Paulus solay do suha katahangam, tama palak liman na gubernur. Puhay na batin do suha, ungkutanayin Paulus nawa, Propinsya ka mungi butu. Nawam Paulus. Butu diwa may kilikya. Yanawam mi. Laku pahesa kahakahamu, kisulain ninggan na ton tanda ko. Manesue Paulus laku banua kahaja as sidio anistana Herodes, ditahan dio.